Tu power non è coio India lukisan seniman Banyuwangi. TKT Langkung P Seniman Tangan Gelondangan Yang langit hang indah warnane toyo indah tanah Banyuwangi ono gunung lan segoro sawah sopo wangi nusantara. Kembang langit semapian ring langit belandangan. Kembang langit warnone Banyuwangi indah warnane manggono ngati. Indah warnane